Beri terasa menyimpan prasangka yang membara di dada. Mungkin kau mengira hanya dirimu yang merasa terluka. Hanya dirimu yang merasa selalu indah. Terlalu berarti.